Mitra bisnis, tumpang tindih lahan di Indonesia sungguh ruwet. Kontan menulis, di atas lahan pertambangan nikel bekas milik INCO seluas 28.000 hektar di Sulawesi, kini ada 70 perusahaan yang sama-sama mengklaim menjadi pemilik sah atas lahan itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Harian Komunitas Migas Indonesia, Heri Putranto. Pak Heri, apa komentar Anda soal masalah tumpang tindih ini? Ini salah satu dampak otonomi daerah. Pusat ngasih izin, daerah ngasih izin, ya, kabupaten. Apalagi migas. Migas itu kan di pusat, ya kan? Di pemerintahan RI. Pertambangan kadang-kadang dialahkan juga ke pemerintah tingkat 2. Sementara dari yang migasnya itu tingkat 1, kementerian, ya kan? Contohnya aja ini, CBM, apa ya, coal bed methane, pengelolaan konsesi CBM. CBM itu adalah gas yang diambil dari batu bara. Nah, jadi gini, CBM yang menerbitkan adalah Dirjen Migas, ya, atau Kementerian SDM, ya kan? Taunya di lokasi yang sudah diterbitkan itu, ada konsesi batu bara, diterbitkan mungkin dari Pemda setempat. Nah, disinilah tarik ulurnya terjadi. Padahal CBM itu yang diambil bukan batu baranya, di bawahnya, gitu kan? Nah, tapi kan sulit, karena di atasnya itu dikuasai oleh pemilik tambang batu bara. Ini tumpang tindihnya disitulah terjadi. Bukan hanya masalah CBM saja, tetapi juga eksplorasi migas. Kita sudah terbitkan suatu wilayah blok tertentu, tapi tiba-tiba di daerah situ izin pertambangan juga diterbitkan oleh pemerintah daerah di situ. Jadi terjadi ketidaksinkronan. Lebih konyol lagi, ada beberapa kasus, ada rik-rik tertentu dari perusahaan minyak gas, karena itu ada di daerah yang sudah diterbitkan izinnya oleh Pemda setempat, riknya itu didiemin aja di situ. Lokasi itu tetap ada, tapi kirinya udah dibabat habis yang punya. Kebayang nggak kacaunya situasi di daerah seperti itu gitu loh. Kadang-kadang pemerintah pusat juga nggak didengar oleh pemerintah tingkat 2 atau kabupaten-kabupaten ini gitu kan. Itu jadi masalah, jadi biaya tinggi. Kontraktor kecewa gitu, itu izin sudah diterbitkan atas nama kita. Tapi begitu mau dilaksanakan di daerah, kita harus ribut, ya kasarnya berantem lah ya, dengan pemilik kuasa pertambangan itu di daerah yang mungkin notabene mereka lebih, saya nggak bilang premanisme ya, tetapi mungkin mereka bisa menggunakan rakyat setempat untuk menteror kan gitu. Iya, jadi akhirnya si kontraktornya tidak bisa melaksanakan pekerjaannya, padahal kan dia dikejar oleh target waktu. Sekian tahun harus sudah bisa ngebor gitu ya. Nggak bisa jalan karena ribut masalah tumpang tindih lahan, inilah alasannya seperti itu. Ya kalau dibilang menurunkan minat investasi, yang itu yang terjadi sekarang kan. Karena tidak bisa dijamin. Dapat izin dari pemerintah pusat belum berarti itu sakti. Ketemu di daerah, ketemu sama aturan bupati yang kadang-kadang tidak pro kepada izin-izin yang sudah dikeluarkan sebelumnya begitu. Lalu ada usulan, Pak. Bagaimana menyikapi masalah ini? Karena pihak-pihak yang bersengketa mengklaim surat kepemilikannya asli. Ya di moratorium, stop dulu, udah stop, terus ditelusurin lagi. Izin-izin yang tumpang tindih nggak boleh diapa-apain, berhenti dulu gitu. Sampai clear orang situasinya nggak jelas, tapi dipaksakan juga. Jadi kalau perlu berhenti dulu, nggak boleh dilakukan kegiatan apapun juga gitu. Nah makanya mengatasi ini, kalau bisa memang izin harus satu dari pusat aja semua. Satu pintu di Jakarta semua. Jadi nggak terkafling-kafling seperti sekarang, udah dikafling-kafling duluan kan gitu. Demikian Ketua Harian Komunitas Migas Indonesia, Heri Putranto. Saya Wendy Lim.